tanggal 30 Oktober dek wingi. SMSmu isi ono HP iki, tak simpen ono jero folder pribadi. Terus tak waca saben awan saben bengi, soko terminal Arjosari. Sari. kau lupa diri, cintaku kau bawa pergi. Timbang mikir kowe penak turu ae, sopo ngerti aku ngipi bedok kowe. Jroning ngipi terus kowe tak jak ngene, yen ra gelem penak diploko doae. Minta kebutuhannya sedikit bisa.